سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين. Dan yang semakna dengan hadis ini adalah apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an: la taqumu as-sa'ata, sa'ata apa sa'atu? Sa'atu ya, tertulis dalam kitab kita sa'ata pakai fathah, sepertinya salah cetak. Qala la taqumu as-sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i daus ala dhil khulasah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga bokong-bokongnya para wanita suku Daus sudah bergoyang-goyang di hadapan berhala dhul khulasah. Ya, ini sama dengan apa yang ada pada hadis yang sedang kita bahas. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Memang hadis yang panjang, banyak faedah-faedah di dalamnya. Tapi yang berkait dengan pembahasan bab adalah kalimat terakhir ini. Hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Hingga beberapa kaum-kaum dari umatku kembali menyembah berhala. Hingga sebagian kaum-kaum dari umatku bergabung dengan musyrikin. Sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, enggak akan terjadi hari kiamat hingga tattaribu, tattar itu bergoyang-goyang, bokong-bokong para wanita nisa'u daus. Ya, bahasa sopannya. Naam, dipaham kan? Barakallahu fiikum. Dan sering dimusannakan aliyataihi. Karena yang ini satu jadi dua. Naam. Barakallahu fiikum. Untuk menghinakan, untuk menjelekkan mereka musyrikin, dikatakan tattaribu, sudah bergoyang-goyang pantat-pantat mereka di depan berhala dhul khulasah. Barakallahu fikum. Qala wa dhul khulasah adalah taghiyatun li daus atau taghiyatu dausin. Dhul khulasah adalah berhalanya, tagutnya suku Daus. Allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, yang mereka dulu menyembahnya di zaman jahiliyah. Demikian dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7116 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2906. Lebih enak mana ditunjukkan dengan nomor hadis atau dengan halaman dan juz pertama, halaman sekian, juz sekian, halaman sekian, atau dengan nomor hadis? Nah, lebih mudah dengan nomor hadis. Mengapa? Karena yang mencetak Sahih Bukhari dan Sahih Muslim banyak penerbit. Dan setiap penerbit mencetak akan berbeda halaman-halamannya, sahih? Akan berbeda juz-juznya. Ada yang diringkas menjadi 3 juz, ada yang panjang menjadi 5 juz, 6 juz, ada yang dicetak dengan kecil-kecil menjadi 1 juz. Mana lihat? Sahih Muslim cuma 1 juz. 1 kitab saja. Maka kalau pakainya juz pertama, punya saya cuma satu juz gimana? Cuma satu kitab. Halamannya ya pasti berbeda. Sehingga lebih mudah mencarinya dengan nomor hadis. Yaitu Bukhari di nomor hadis 7116 dan Sahih Muslim dengan nomor hadis 2906. Qala al-Allamah, diriwayatkan pula, saya ulangi sebelum qala al-Allamah, rawi Ibnu Hibban an Umar an Ma'mar. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam riwayat Ammar atau Ma'mar, qala inna alaihi al-ana baitan mabniyan mughlaqan. Dul khulasa, sekarang ini bentuknya rumah yang dibangun dalam keadaan terkunci, kemudian disembah menjadi seperti berhala. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi qissati hadmillah, ketika beliau berbicara tentang kisah penghancuran berhala Latta. Lamma aslamat Thaqif, ketika suku Bani Thaqif aslamat, dia muannats aslamat karena Thaqif adalah qabilah. Ai aslamat qabilatu Thaqif. Fihi, di situ, annahu la yajuzu ibqa'u mawadhi' asy-syirk wat tawaghit ba'da al-qudrah ala hadbiha wa ibtaliha yawman wahidan. Kata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kisah penghancuran berhala Latta, ketika suku Bani Thaqif, suku kabilah Thaqif masuk Islam, langsung dihancurkan. Apa faedah dari kisah ini? Rasulullah SAW perintahkan untuk menghancurkan Latta ketika Thaqif masuk Islam. Artinya tidak boleh membiarkan berhala itu dalam keadaan utuh. Wa mawadhi' asy-syirki, dan tempat-tempat kesyirikan, wat tawaghit, dan berhala-berhala, ba'dal qudrati, setelah mampu untuk hadmiha, untuk menghancurkannya, wa ibtaliha, membatalkannya, maka tidak boleh ditunda satu hari pun. Tidak boleh ditunda satu hari pun. Ini berhala. Berhala Latta. Bentuknya kuburan. Dikasih batu kotak putih di atasnya. Dibangun rumah. Dikasih tirai dan sebagainya. Baik. Di zaman jahiliyah, kaum muslimin tidak punya kudrah. Tidak punya kemampuan untuk menghancurkannya. Ini jahiliyah. Sampai ketika suku Bani Thaqif aslamat. Ketika suku Bani Thaqif aslamat, langsung diperintahkan oleh Nabi hancurkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka faedah dari kisah dan sejarah ini, Rasulullah SAW memerintahkan menghancurkan setelah mereka masuk Islam, artinya tidak boleh menunda adanya tempat-tempat syirik atau berhala-berhala, tempat keramat yang disembah, pohon, kuburan, atau apapun yang disembah, setelah mampu, setelah memiliki kudroh, kecuali harus dihancurkan. Harus admuha. Tidak boleh ditunda satu hari pun. Tidak boleh ditunda satu hari pun. Qala la yajuz ibqa'uha yawman wahidan. Tidak boleh ditunda satu hari pun. Wa kadzalika hukmul masyahid. Demikian pula hukumnya tempat-tempat kesyirikan, masyhad-masyhad, alati buniyat alal kubur, yang dibangun di atas kuburan. Kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Rumah-rumah, bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan untuk dimuliakan, disembah, mereka meratap, berdoa, minta keselamatan, minta jodoh, minta ini, minta itu ke kuburan tersebut. Kalau sudah punya kudrah kemampuan, jangan ditunda sehari pun. Hancurkan. Masa kuburan dihancurkan? Bukan kuburannya, Bapak. Bangunannya tadi yang dihancurkan. Kembali seperti kuburan biasa. Kembali seperti umumnya kuburan yang disunahkan. hanya dengan tanah yang satu jengkal, tidak lebih, satu jengkal di atas tanah, kemudian batu sebagai nisannya, selesai. Bangunan-bangunannya runtuhkan, samakan dengan kuburan lain. Barakallahu fiikum allati wallati uttukhidat awthanan, yang diambil sebagai berhala-berhala. Tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah, yang dijadikan sebagai sesembahan. Salah satu bentuk ibadahnya, salah satu bentuk penyembahannya adalah berdoa. Ya wali fulan, ya syekh fulan, ya maulana fulan, dipanggil-panggil orang mati tadi, meminta keselamatan, meminta pembelaan, meminta petunjuk, meminta syafaat, meminta sekian banyak permintaan-permintaan. Fahadha huwa syirku bi'ainihi, itulah kesyirikan yang hakiki. Maka ketika mampu untuk menghancurkannya, hancurkan, kembalikan seperti kuburan yang sunnah. Wal ahjar allati tuqsad li syirki wan nadri, demikian pula batu-batu yang dituju, didatangi, diramaikan untuk kesyirikan-kesyirikan dan untuk nazar-nazar. Oh, tempat keramat anu bisa menerima nazar. Maksudnya bisa menerima nazar, kalau engkau bernazar untuk tempat keramat itu, kamu dikabulkan. Kalau saya berhasil, saya akan memberikan pada tempat keramat ini. Langsung permintaannya terkabul. Itu dikatakan dengan menerima nazar. Oh, tempat keramat anu menerima nazar, sumur keramat menerima nazar, pohon keramat menerima nazar, batu keramat menerima nazar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka berpikir, saya mau ngasih apa ya sama kuburan? Ya, makanya orang sudah mati mau dikasih. Bingung ngasih apa. Akhirnya saya bernazar untuk membersihkan kuburannya 7 hari 7 malam. Atau saya tirakat di sana 40 malam 40 hari. Demikian pula tempat-tempat keramat tadi, pohon, mau dikasih apa pohon? Dikasih permen coklat. Dikasih apapun dia diam saja pohon. Kalau gitu namanya pohon butuh siram. Nah, wahai pohon, kalau saya lulus, engkau akan saya sirami pagi dan sore selama 1 tahun. Syirik enggak? Walaupun memberikannya hanya air, menyiram saja, tetap syirik karena ada harapan pohon tadi mengabulkan doanya. Saya ingin lulus, wahai pohon keramat. Kalau saya lulus, saya akan terus menyirami engkau. Yang satu lagi berpikir, saya ngasih apa ya? Saya bernazar akan memberikan dupa kemenyan supaya pohon ini, supaya engkau, wahai pohon besar, selalu harum. Dupa yang biasa dipakai untuk para wanita, dipakai untuk pohon. Supaya harum katanya pohonnya. Yang lain lagi datang, saya mau kasih apa ya? Hati-hati, jangan ngasih bahan kimia, daunnya rontok semua. Dilubangin pohonnya, dimasukkan bahan kimia, dalamnya tutup. Jadi apa? Rontok semua, mati pohonnya. Barakallahu fiikum. Nazar-nazar tadi memiliki harapan. Dan harapan-harapan itu bukan kepada Allah, tapi kepada tempat keramat, batu keramat, pohon keramat. Hadza huwa ainu syirki. Itu juga inti kesyirikan. Maka la yajuzu ibqa'u syai'in minha ala wajhil ardi ma'al qudrah. Maka tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau sudah punya kemampuan, maka hilangkan. Kalau pohon, hilangkan dengan ditebang. Kalau kuburan, runtuhkan bangunannya, kembalikan seperti kuburan biasa. Kalau itu adalah benda-benda, batu-batu, harus dimusnahkan supaya tidak lagi disembah. Kecuali kalau tidak mampu karena engkau tidak berkuasa, tidak mampu karena engkau tidak memiliki kekuatan, tidak mampu karena engkau tidak bisa, dan seterusnya, itu ma'fun. Berarti tidak bolehnya ma'al qudrah, kalau sudah mampu. Wa katsirun minha bi manzilatil lat wal 'uzza wa manat. Dan kebanyakan bentuk-bentuk berhala-berhala yang muncul belakangan mirip dengan Latta, Uzza, dan Manat. Mirip dengan Latta semua kuburan-kuburan keramat. Mirip dengan Uzza semua pohon-pohon keramat. Mirip dengan Manat semua batu-batu keramat. Barakallahu fiikum. Wa'adhamu syirkan indaha wa biha. Dan bahkan lebih besar kesyirikannya daripada Latta, Uzza, dan Manat. Biha, dengan berhala-berhala itu. Indaha, dan di sisi berhala-berhala tadi. Apa iya berhala yang sekarang lebih besar kesyirikannya di sisinya, lebih besar kesyirikannya padanya? Iya. Karena Latta, Al-Uzza, dan Al-Manat, orang-orang Arab datang ke tempat-tempat keramat ini ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, berikan sesajen, berikan sesembelihan, berikan segala macam. Ketika sedang kepepet, mereka tidak memanggil Latta, Uzza, atau Manat. Mereka memanggilnya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Mengapa? Karena mereka tahu ini Tuhan-Tuhan kecil, sedangkan Allah Tuhan besar. Dan itu seperti talbiyah mereka di zaman jahiliyah. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku tidak menyekutukan engkau kecuali dengan sekutu-sekutu yang kau miliki mereka, dan mereka tidak memiliki engkau. Maka otak waras mereka berkata, kalau sedang kepepet kesusahan, jangan minta sama yang kecil, minta sama yang besar. Allah yang memiliki Latta, memiliki Uzza, memiliki Manat. Karena biasa mereka mendendangkan kalimat, engkau yang memiliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau, ya Allah. Jadi tahu kalau ini dimiliki oleh Allah. Sehingga ketika mereka dalam keadaan fil fulki, di atas kapal, dalam keadaan di atas bahtera, dalam keadaan badai topan ombak yang setinggi gunung, mereka ketakutan. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka pun hanya berdoa kepada Allah saja dengan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, sampai Allah mengabulkan doa mereka. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika diselamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Berarti berbuat syiriknya ketika gembira, ketika berhasil, ketika senang, menyembelih sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan untuk berhala. Tetapi ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kepepet, yang dipanggil Allah dulu pada Latta, Uzza, dan Manat. Sekarang, begitu kesusahan meratap di kuburan, begitu kesusahan meratap di pohon-pohon keramat, begitu kepepet, justru datangnya ke sumur keramat, ke batu keramat. Na'udzubillah min dzalik. Bukan kepada Allah dikala suka maupun duka, tapi kepada selain Allah. Ketika berhasil, selamat, datangnya ke berhala lagi, kemudian memberikan sesajen, memberikan kembang tujuh warna, memberikan minyak setengah gelas, memberikan apa fungsinya? Katanya minyak untuk menerangi. Diberikan minyak untuk menerangi. Kembang tujuh warna, karena kebiasaan mereka kuburan dikasih kembang. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Berarti mana yang a'azam? Yang a'azam adalah justru yang sekarang, na'udzubillah min dalik. Fattaba'a ula, sanana man kabla qablahum wa salaku sabilahum. Maka orang-orang terdahulu ini atau orang-orang sekarang ini mengikuti orang-orang terdahulu, sanan tariq, mengikuti jalan-jalan orang sebelum mereka. Salaku sabilahum, menjalani jalan mereka. Hadwal quddati bil quddah, seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Wa ghalabati syirku ala aktsarin nufus, dan kesyirikan menguasai jiwa-jiwa mereka. Lidhuhuril jahli, karena kebodohan sudah mulai merata di kalangan mereka. Wa khafa'ul ilm, karena tersamarnya ilmu. Fasaral ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufan, akhirnya yang munkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi munkar. Wa qallal ulama wassunnah bid'ah wal bid'ah sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Wa tumisatil a'lam, dan terhapuslah rambu-rambu. Apa rambu-rambu? A'lam sering bermakna bendera, sering bermakna rambu-rambu jalan. Dikatakan dengan kalimat nusya al-ilm, atau di situ disebutkan dengan khafa, tersamarnya ilmu. Wa dhahara al-jahl, dengan tersamarnya ilmu, terlupakannya ilmu dan kebodohan merata, akhirnya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah menganggap yang sunnah sebagai bid'ah dan yang bid'ah sebagai sunnah. Yang tadinya syirik mereka anggap tauhid, dan yang tauhid mereka anggap syirik. Yang munkar mereka anggap ma'ruf, dan yang ma'ruf mereka anggap munkar. Terbalik-balik. Limadha lijahlihim wa li'adami al-'ilmi lahum wa khafa'ul 'ilm wa nusya. Barakallahu fikum. Semua serba terbalik. Apa ujungnya? Tumisat al-a'lam. Apa yang terjadi kalau rambu-rambu jalan dihilangkan? Rambu jalan kan ada yang begini, ya, awas belok. Ada yang begini, awas jalan berliku-liku. Ada yang begini, stop. Ada yang begini. Sekian rambu-rambunya. Ternyata dengan kebodohan mereka, rambu-rambu ini tumisat, terhapus semuanya. Jalan belok kamu gak tahu, masuk jurang. Jalan berlubang kamu gak tahu, jalan berliku kamu gak tahu, jalan harusnya begini kamu gak tahu. Apa yang terjadi? Kalau a'lam tumisat, yang terjadi dhal, tersesat. Nih, rambu-rambunya ya. Kamu mau ke sana kan? Ini petanya, ini keterangannya, ini jalannya begini. Hilang. Bagaimana kamu berjalan? Bighairi a'lam. Kadang-kadang bermakna bendera. Nah, itu juga alam. Karena memang itu tanda. Ada bendera seperti itu, ada bendera seperti ini. Oh, itu tandanya di sana. Begitu enggak ada, enggak tahu. Barakallahu fiikum. Wastaddat ghurbatul Islam. Akhirnya semakin dahsyat keasingan agama. Karena kebanyakan orang tidak mengerti. Aktsaruhum la ya'lamun. Aktsaruhum la ya'qilun. Aktsaruhum juhala. Bodoh. Sehingga ketika ada orang yang menegakkan Islam, semuanya kaget. Ini agama apa? Ini ajaran apa? Bingung semua. Istaddat qurbatul Islam. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Akhirnya muncullah kerusakan di mana-mana. Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima apa? Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Tapi alhamdulillah, jangan khawatir, karena akan tetap ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Artinya enggak seluruhnya merata bodoh, tidak seluruhnya merata sesat, tidak seluruhnya merata dalam keadaan enggak tahu jalan. Ada dan selalu ada. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Akan selalu ada dari umatku satu golongan yang menegakkan kebenaran, mansurun, yang akan selalu ditolong dan dimenangkan. Yang dijuluki apa? Ta'ifah Mansurah. Walakin la tazalu ta'ifatun minal isabatil muhammadiyah bil haqqi qa'imin. Tetapi akan selalu ada. La tazal maknanya akan selalu ada. La artinya tidak. Tazalu terus menerus. Tazalu bergeser. Tidak akan pernah bergeser. Enggak akan pernah lenyap. Satu golongan dari Isabah al-Muhammadiyah. Dari golongan Muhammadiyah. Apa golongan Muhammadiyah? Golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka golongan Isaba al-Muhammadiyah bil haqqi qa'imin. Mereka akan selalu tegak di atas kebenaran. Wali ahli syirki wal bid'ah mujahidin. Mereka akan terus memerangi bid'ah, akan terus memerangi kesyirikan-kesyirikan, akan terus memerangi khurafat, takhayul. Ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha. Sampai nanti Allah mewarisi bumi ini dan seluruh isinya. Wa huwa khairul warisin. Dan Allah lah sebaik-baik yang akan mewarisi. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fi. Tergambar keadaan umat ini. Ketika kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebodohan sudah mulai merata, ilmu sudah mulai terlupakan, dan banyak orang yang melakukan kesyirikan di tempat keramat, pohon keramat, kuburan keramat, yang mirip dengan Lata, Uzza dan Manat. Bahkan mereka melakukan di tempat-tempat tadi, lebih parah, lebih dahsyat, daripada apa yang dilakukan musyrikin jahiliyah terhadap Lata, Uzza dan Manat. Tetapi jangan khawatir, ada ta'ifah yang dijuluki dengan ta'ifah Mansurah. Golongan yang selalu ada, yang menegakkan kebenaran dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut sunnah, yang berpegang dengan sunnah, yang mendakwahkan tauhid. Maka tidak bisa hanya dengan klaim. Itu maksudnya kami, saya, golongan kami, kelompok kami, organisasi kami. Tidak bisa. Hanya bisa dengan ciri-cirinya. Dan silakan berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Apa ciri-cirinya tadi? Mengikut Nabi Muhammad SAW, berpegang dengan sunnah, mengajarkan tauhid, memberantas bid'ah, memberantas kesyirikan. Walhamdulillah. Nasla taufiq wal afiyah. Al-Hidayah wa Rahmah. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Syukurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.